aku menatap senyum malam dalam kerinduan ku tenggelam dalam keindahan mimpi ini adakah diriku dalam kelembutan desah nafasmu adakah rindu seperti ku yang rindukan dirimu di malam yang bisu. Wahai dingin dan kau sepi, luluhkanlah hatinya. Wahai rindu dan kau cinta, jerat dan genggam dirinya. Juga kau dahagaku menatap senyum malam dalam kerinduan ku tenggelam dalam keindahan mimpi-mimpimu adakah diriku dalam kelembutan desah nafasmu adakah rindu.